Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Jamaah Masjid Darul Ihsan yang sangat hormati, yang berbahagia, rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita berucap syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat inayah serta karunia-Nya, hingga saat ini kita masih menikmati berbagai anugerah. Tugas kita tiada lain berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan segala anugerah Allah, dijadikan sebagai modal utama dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas keimanan, ketakwaan serta ibadah kita kepada-Nya, juga pengabdian kita demi kepentingan sesama umat manusia sesuai dengan bakat, keahlian, tugas serta tanggung jawab kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosannya memberikan lagi tambahan kenikmatan kepada kita, sehingga kita menjadi manusia yang sukses dalam menjalani tugas-tugas hidup dan kehidupan ini, serta kita diselamatkan dunia dan akhirat mendapat rahmat serta ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kita pun senantiasa berucap doa, salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, manusia pilihan kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita setapak demi setapak bisa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, dan kita senantiasa dicatat Allah menjadi umat Rasulullah yang istimewa. Dalam bahasa Al-Quran disebut khairu ummatin, umat pilihan, umat unggulan, umat yang memiliki daya saing tinggi dalam berbagai hal. Ya tentu saja semua itu berpulang kepada diri kita masing-masing. Siang hari ini setelah sholat berjamaah yang kita lakukan, mudah-mudahan sholat yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah sebagai sholat yang penuh kekhusyuan. Sholat yang khusyuk itu menurut penafsiran para ulama sekurang-kurangnya ada 3 ciri. Pertama, dasar melaksanakan sholat itu semata-mata iman kepada Allah. Karena ada orang yang sholatnya itu bukan iman kepada Allah, tapi hanya sekedar ingin ditonton tetangga. Yang kedua, sholat khusyuk itu sekurang-kurangnya dalam kaifiat dan tata cara sholat mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mulai cara berwudunya, memilih air, memilih tempat, pakaian, sampai kaifiat teknis dalam melaksanakan sholat. Mulai takbiratul ihramnya, bacaan-bacaannya, ruku dan sujudnya, tepat dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Dan yang lebih mahal lagi, solat khusyu adalah yadhkurunallaha katsira. Di dalam melaksanakan solat itu banyak zikirnya kepada Allah ketimbang lupanya kepada Allah. Dan ini bisa kita evaluasi oleh diri kita masing-masing. Apakah sholat kita ini sudah banyak zikirnya kepada Allah? Atau malahan banyak merakayangannya kepada Allah pada saat sholat itu? Karena solat orang yang tidak beriman disebut dalam Al-Quran solat orang munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Pada saat solat itu tidak banyak zikir kepada Allah kecuali sedikit saja zikirnya kepada Allah. Ini yang disebut fi salatihim sahu. An salatihim sahu. Pada saat dia sholat, pikirannya kemana-mana, perhatiannya kemana-mana, Allah menjadi tidak fokus untuk kita ingat-ingat. Dan yang ketiga, sholat khusyuk itu dicirikan manakala dia sudah melaksanakan sholat, sholat akan bisa membentengi dirinya dari berbagai perilaku yang bertentangan dengan norma dan etika-etika keislaman. Sehingga solat yang demikian, solat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, solat yang bisa mengontrol diri, solat yang bisa mengendalikan diri untuk tidak mudah terjerumus pada proyek-proyek fahisyah dan munkarat. Artinya solat bisa membentuk sebuah moralitas pada setiap individu manakala solatnya betul-betul dihayati dengan banyak zikir kepada Allah. Sudahkah kita melaksanakan solat seperti itu? Lagi-lagi berpulang kepada diri kita masing-masing. Karena solat dalam tata caranya sangat individual, di mana manusia secara individu melakukan komunikasi ilahiyah. Dan intensifikasi komunikasi ilahiyah ini sangat bergantung kepada kualitas diri kita dari aspek keimanan dan spiritual kita. Itulah sebabnya kita berdoa mudah-mudahan, walaupun sholat kita kelihatannya seperti itu dan kita sadari betul, Allah tetap mencatatnya sebagai sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khusyuk. Jamaah rahimakumullah. Mengapa demikian, saya ulas sedikit. Bukan berarti istilah orang Sunda itu mematahkan ngojai kamri. Semua kita sudah sangat paham. Tapi ini menjadi patokan dasar bagi titik pemberangkatan setiap muslim. Bahwa sholat harus menjadi mukhul ibadah, otaknya ibadah kita. Sementara menurut konsep kita bahwa seluruh activity and behavior kita, seluruh tingkah laku kita harus punya makna ibadah kepada Allah. Jangan sampai ada terselip yang kemudian melakukan perilaku-perilaku yang haram jadah di depan Allah. Para jamaah rahimakumullah, tahun ini sudah menginjak 427 Hijriah. Baru tahun kemarin kita rasanya tahun 426 Hijriah itu. Waktu itu kita berdoa dan munajat mohon tambah umur setahun lagi. Dan doa itu nyicil saja. Dan doa itu sempat dilantunkan oleh seorang penyanyi lewat grup nasyid Bimbo. Kata Bimbo, mohon tambah umur setahun lagi, berilah hamba kesempatan. Ini doa. Mohon tambah umur setahun lagi, berilah hamba kesempatan. Dan kita amin ketika mendengar doa itu. Ternyata doa itu makbul diterima Allah. Alhamdulillah kita sampai di tahun ini. Lalu setelah kita sampai di tahun ini mau apa? Ternyata dijawab oleh Ebit Giade. Jangan dilihat senandungnya, tapi makna filosofinya. Kata Ebit, bila masih mungkin kita menorehkan batin atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Oh, du du du du du du. Maaf. Sekali lagi jangan dilihat senandungnya. Kalau soal senandung kan soal hobi dan tidak hobi. Soal senang atau tidak senang. Tapi kalau kita melihat makna filosofi dari apa yang disenandungkan oleh seorang penyanyi itu, mengajak serta kepada kita untuk mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Apa yang dimaksud bekal perjalanan abadi? Ya bagaimana kita berkemas untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebajikan, supaya dengan amal kebajikan ini kita diantarkan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dibaca setiap saat. Ini konsep kita. Dunia dan akhirat merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisah kecuali dengan sebuah kematian. Dan kematiannya pun harus hasanah. Kan dalam doa selamat kata orang tua para ulama, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Sehingga sekat-sekat itu hanya sebuah proses saja. Dan mati itu ada dua kata Rasulullah. Orang mati itu ada yang al-mustarihun, ada orang mati al-mustarohun. Satu menggunakan kalimat isim fa'il, yang kedua menggunakan kalimat isim maf'ul. Isim fa'il itu pelaku. Isim maf'ul itu objek. Siapa orang yang matinya dikategorikan al-mustarihun? Orang yang mati mengistirahatkan. Ada orang mati al-mustarahun, diistirahatkan. Yang mengistirahatkan itu orang yang selama hidup di dunia ini penuh dengan perilaku membuat onar dan ribut orang lain. Masyarakat menjadi resah gara-gara dia. Masyarakat menjadi gerah gara-gara dia. Begitu dia meninggal dunia, semua berucap, alhamdulillah dia sudah mati. Sehingga masyarakat istirahat gara-gara dia mati. Yang tadinya dia mikir sibuk, mikir dia, gimana ngurus orang ini? Di sini bikin onar, di sini bikin ribut. Masyarakat jadi repot. Begitu dia meninggal dunia, semua berucap, alhamdulillah dia sudah mati, sekarang kita tenang. Secara tidak langsung kematian dia mengistirahatkan banyak orang. Ada orang yang mati diistirahatkan. Siapa? Orang yang selama hidup di dunia ini selalu sibuk dengan urusan-urusan orang banyak, dalam pengertian membantu, bekerja dengan penuh keikhlasan, beramal kebajikan, sehingga begitu meninggal dunia, kata Allah, sudah waktunya kamu akan kami istirahatkan. Jadi orang ini begitu mati diistirahatkan oleh Allah. Kamu terlalu capek hidup di dunia ngurus banyak orang. Kamu terlalu capek hidup di dunia mendakwahkan agama, melaksanakan perintah Allah. Sudah waktunya kamu akan kami istirahatkan. Dan sudah pasti orang yang meninggal dunia diistirahatkan itu dipilih tempat yang layak dipakai istirahat. Tidak mungkin Allah mengistirahatkan seseorang dipilih tempat yang kira-kira tidak bisa tenang. Itulah sebabnya setiap subuh kita baca bulak-balik. Dalam surah Al-Ghashiyah. Di sini menggambarkan dua tipe manusia yang dimatikan oleh Allah. Mengistirahatkan dan dimatikan oleh Allah diistirahatkan. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Ini semua cerita orang yang mati mengistirahatkan. Hari itu ada wajah yang serem yang menakutkan. Siapa orang yang serem menakutkan itu wajahnya? Amilatun nasibah, yang dia biasa bekerja, beramal di muka bumi ini selalu dengan amal-amal penuh kemaksiatan dan dosa. Tasla narun hamia, sudah pasti itu dilemparkan kepada api neraka. Tidak ada makanan minuman kecuali dari'in, ranting-ranting neraka yang kemudian dimakannya. Digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Ghashiyah tentang manusia yang mati, kemudian riwayat hidupnya penuh dengan malapetaka. Tiba-tiba disusul oleh Allah itu. Wujuhun yawma'idhin na'imah lisayiha radiyah fi jannatin aliyatin la tasma'u fiha laghiyah fiha aynun jariyah فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونبارك مصفوفة وسرابي مبثوثة. Ini Allah menerangkan tentang orang yang meninggal dunia diistirahatkan oleh Allah karena wajahnya berseri-seri gara-gara amal perbuatannya yang salih dan salihah. Fi jannatin aliyah, diistirahatkan di jannah yang tinggi, yang mulia dan penuh penghormatan di sisi Allah. Siapa di antara kita yang akan meraih itu? Mudah-mudahan kita tergolong orang yang akan meraih itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah sebabnya karena bekal perjalanan abadi ini sangat mahal kita raih lewat upaya peningkatan bidang-bidang ibadah, tentu saja dalam arti sempit, seperti mantapkan kembali syahadat kita, solat kita, qiraat kita, munajat kita, syukur nikmat dan bertaubat kita kepada Allah. Bahkan kita sebagai umat Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan untuk aksir salawat, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Masih banyak teman-teman kita yang baca syahadatnya masih belepotan. Kasihan dia. Belum lagi memaknainya, bacaannya saja. Mari kita beri informasi dan kita ajari mereka dengan membaca syahadat yang benar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memantapkan kembali kualitas iman kita yang saat ini iman kita banyak digoda oleh uka-uka, oleh merakayangan. Bukan uka-uka dan merakayangan yang ditonton lewat tayangan televisi, tapi uka-uka yang depan mata kita saat ini berupa perilaku gerakan pornografi, porno aksi. Ini menjadi penggoda iman kita. Siapa orang yang tidak tergiur dengan paha dan dada? Maaf. Majalah Playboy mulai digelindingkan. Belum lagi persoalan-persoalan gara-gara pemikiran bebas yang orang menjadi ragu-ragu terhadap keimanannya sendiri. Muncul lagi karikatur yang notabene di dalamnya adalah ada unsur disengaja ataupun tidak penghinaan terhadap al-Islam dan kaum muslimin. Bagi orang yang berpikir bebas, emangnya gue pikirin, kan begitu. Tetapi bagi kita yang masih memiliki nilai-nilai spiritual keimanan kepada Allah, rasanya itu sangat menyakiti hati kita. Seakan-akan iman kita terkoyak-koyak. Padahal umat Islam pernah longso, sedih ketika di Turki digelindingkan gerakan sekulerisme yang kemudian sholat diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, yang kemudian kita sekarang melihat dampaknya di sana. Masjid hanya tinggal puing-puing sejarah. Yang disebut Masjid Sulaimaniyah yang dulu menjadi kebanggaan umat Islam di dunia, sekarang hanya tinggal beberapa meter saja yang bisa digunakan tempat sholatnya. Kita bisa melihat lagi Masjid Hagia Sophia yang sekarang sudah menjadi museum tontonan banyak orang. Sudah tidak lagi berfungsi sebagai masjid, karena sekarang sudah menjadi milik negara, menjadi museum besar. Hampir tidak mendengar azan. Suasana sudah tidak lagi suasana keislaman. Walaupun ketika melihat secara formal di kota Mekah Mukarramah, orang Turki sepertinya kompak, tapi di kampung halamannya hampir tidak terlihat nuansa keislamannya. Belum lagi sekarang ini tudingan yang sangat-sangat menyakiti batin kita. Pondok pesantren harus dicurigai sebagai sarang teroris. Ini menjadi persoalan khusus untuk bangsa kita ini. Banyak bantuan-bantuan dari luar negeri, khususnya Arab Saudi, untuk membangun masjid dan pondok pesantren yang terhenti gara-gara isu teroris ini. Padahal kalau kita secara jujur, pondok pesantren mana yang mengajarkan atau ada kerikilan merakit bom? Tidak ada. Sungguh ini menjadi sebuah bahan renungan kita tentang akidah Islam kita. Sementara di sisi lain, artis Nugarilis Bajuna Araripis ditinggali Matak Paranas tiris sepertinya menjadi gara-gara di sana ada pornografi, di sana ada ekstasi, di sana ada candu, tapi tidak pernah diguar-guar persoalan itu. Wong laki-laki idola perempuan yang namanya Roy Martin saja sudah seperti itu moralnya. Wong Cecep yang menjadi kebanggaan anak muda seperti itu dalam playboy dan pornografinya. Tapi sepertinya kita tidak pernah mengutak-ngatik persoalan itu. Ini persoalan kembali kepada jati diri kita kaum muslimin ini. Jamaah rahimakumullah. Salatnya bagaimana tadi saya sepintas kita terangkan. Bagaimana munajatnya? Kita ini butuh diperintahkan untuk berdoa. Jangan bertanya sampai atau tidak. Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak berdoa munajat. Sepada dasarnya orang yang tidak pernah mau munajat itu adalah kesombongan yang melekat pada batinnya. Merasa dirinya sudah cukup dari segalanya. Syukur nikmat, semua kita pasti pernah mendapat kenikmatan sekecil apapun. Bisakah kita menjadi orang yang tukang sujud saja untuk satu kali mengucapkan sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Misalnya setiap ba'da sholat atau di mana saja kita mendapat kenikmatan. Wong orang lain ketika nyemes sedang tenis misalnya sukses, dia selalu ada sujud syukur seakan-akan kepada Tuhannya dengan melambangkan ini dan macam-macam. Wong kita diberikan kenikmatan melimpah ruah, sepertinya rasanya nikmat itu milik kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, bertaubat ini menjadi tugas kita. Karena pada hakikatnya ketika angka umur kita bertambah, hakikatnya umur kita berkurang. Soal tambah atau berkurang itu alamiah dan Allah Maha tahu. Tetapi ada tugas kita yang patut kita sadari. Ini disampaikan oleh seorang ulama sufi yang terkenal, Abu Nawas al-Baghdadi. Dalam ucapannya kan begini. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa zambi zaidun kaifah timali. Ya Allah, kata ulama ini, umurku setiap hari berkurang. Kita sadari kan, angkanya bertambah. Kemarin 51, sekarang 52. Tapi hakikatnya berkurang umur kita kan. Wa umrina kisun fi kulli yaum. Ya Allah, umurku setiap hari berkurang. Wa dzanbi zaidun, sedangkan dosaku setiap saat bertambah. Kaifa ihtimali, bagaimana ya Allah cara menutupinya dosa-dosa ini? Berarti disinilah tugas kita, aktsiru taubah, memperbanyak taubat kepada Allah. Disadari ataupun tidak, kita makhluk yang senantiasa selalu berbuat salah. Dan kita semua punya sejarah masa lalu. Kita bisa menggambarkan tentang sejarah masa lalu kita. Tinggal bagaimana kita ke depan ini. Itulah sebabnya mari kita manfaatkan betul-betul untuk meningkatkan mutu ibadah kepada Allah. Dari aspek sosial, muamalah kita ini juga harus kita kumpulkan bekal perjalanan abadi lewat al-muamalah. Budayakan kembali suasana silaturahim. Ada dua syarat untuk mengembangkan silaturahim, kata Imam Al-Farabi. Orang kalau mau membangun silaturahim, pertama harus bisa mengembangkan jiwa isariyah. Apa isariyah itu? Jiwa yang selalu mementingkan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan pribadinya. Jadi konsep kejamaahan itu harus berangkat dari jiwa isariyah tadi. Dan sebaliknya, syarat yang kedua, orang membangun silaturahim itu harus bisa menekan jiwa ananiyah. Ananiyah itu merasa sok diri sendiri paling hebat. Itu kata Imam Al-Farabi. Mengapa Rasulullah itu memilih tempat hijrah terakhir ke Madinah? Karena masyarakat Madinah itu terkenal mereka memiliki jiwa isariyah. Welcome kedatangan Rasulullah. Bahkan disambut hangat. Disiapkan fasilitas seadanya. Bahkan banyak para sahabat Ansor yang lebih mementingkan para tamu yang datang dari Mekah ketimbang untuk kepentingan dirinya. Punya kamar satu diprioritaskan untuk tamu yang datang. Biar dia di belakang saja. Ini yang disebut jiwa isariyah yang tergambar dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan untuk kepentingan orang banyak, kepentingan dirinya, ketimbang dirinya sendiri. Sebaliknya, masyarakat orang Mekah itu lebih menonjolkan jiwa ananiyahnya. Makanya Rasulullah gagal dan gagal di Mekah itu. Karena masyarakat Mekah selalu menonjolkan ana min Quraisyin, aku dari kelompok Quraisy yang harus segalanya dominan. Tidak mendapat tempat Rasulullah di sana. Dan banyak pengalaman kaum masyarakat kita yang pergi haji. Kalau kita ngandun sholat di Baitul Haram, ingin dekat-dekat dengan Ka'bah. Lalu pakaiannya pakaian seperti begini. Pakai peci. Begitu dekat Baitul Haram, sholat berjamaah misalnya maghrib. Yang di sana orang Arab turun semua ke Baitul Haram. Disebutnya orang yang nongkrong di sini pakai pakaian seperti itu orang al-ajam, orang asing. Maka enggak ragu-ragu mereka sering memindahkan jamaah kita ke belakang, ganti oleh dia. Ini jiwa ananiyahnya begitu. Dan dianggapnya ini orang asing. Aku yang harus paling depan. Banyak pengalaman para mitra kita. Begitu sholat dekat haram, maghrib, berjamaah. Tiba-tiba dipindah belakang, diisi oleh dia depan. Begitulah jiwa orang Mekah. Dan di Madinah pun tidak pernah terjadi seperti itu. Apa pernah terjadi di Madinah orang dipindahkan oleh orang sana ke belakang? Tidak pernah. Di Mekah itu sering terjadi begitu. Nah, kalau kita mau membangun solidarity, silaturahim, maka harus ada dua syarat tadi. Kembangkan jiwa isariah, tekan jiwa ananiah. Semua kita punya ambisi, tetapi tidak ambisius. Makanya dalam konsep Quran, hidup kita ini tidak ada yang hitam putih, yang ada tawar-menawar. Itu konsep tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar. Kalau kita punya gagasan, ide, pikiran, konsep-konsep, munculkan sebagai produk pikiran kita terbaik. Ketika dikomunikasikan kepada orang lain dalam membedah satu masalah, tiba-tiba orang lain ada yang berpikir lebih hebat ketimbang pikiran kita. Maka kita tawasaw bis sabar. Tugas kita tawasaw bil haq. Tapi jika pikiran kita, gagasan kita lebih rendah ketimbang orang lain, dan ada orang lain yang lebih berpikir jernih ketimbang kita, maka kita tawasaw bis sabar. Semuanya kalau tawasaw bil haq, ingin menang sendiri, tidak ada tawasaw bis sabar, apa jadinya? Bisa terjadi pelang mulut, bisa menjadi friksi, bisa menjadi kemelut-kemelut sosial. Sehingga hidup ini tidak ada yang hitam putih. Hidup ini adalah selalu abu-abu dalam aspek sosial, tapi dalam aspek akidah tidak mengenal toleran. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, mari kita kumpulkan bekal perayaan abadi lewat gerakan muamalah ini. Di Jawa Barat sudah digelindingkan satu gagasan yang disebut Gupai Rasa, gerakan untuk peduli anak yatim, fakir miskin, rakyat sehat. Ini bukan promosi, kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Gubernur sebagai ketua Gupai Rasa ini. Sekarang kami baru punya 120 anak yatim untuk dibina tiga hal. Pertama, pendidikan agamanya khususnya. Yang kedua, kesehatannya. Yang ketiga, life skillnya. Kami simpan anak yatim 120 ini, selama ini dititipkan pertama di Masjid Puncak At-Ta'awun 40 orang, di Masjid Patal Cipadung 40 orang, dan di Masjid Ciaro Al-Mahdiyin 40 orang. Kalau di Telkom ini punya Gupai Rasa, nanti sejumlah anak yatim satu waktu dikumpulkan di masjid ini untuk tiga hal saja itu, lalu diberi dana stimulasi tidak besar. Kami baru memberi per orang anak yatim per bulan itu Rp50.000. Sedangkan untuk kesehatannya kami kerjasama dengan Takaful, asuransi Takaful, per orang per tahun itu sekitar Rp3.000.000. Usia 12 sampai 14 tahun akan kami kembangkan pelatihan life skill untuk mereka. Bukankah ini melaksanakan SK Gusti Allah? Saya katakan begitu kepada Pak Gubernur. Siapa yang menolak tentang keberadaan anak yatim? Aru'aital ladzi yukatibu bidin. Dan tidak mahal, saya katakan. Kita sering mendengar istilah memberi dan istilah menitip. Apa bedanya memberi dan menitip? Memberi, pemberian itu bablas. Saya memberi uang kepada Pak Hamzah 10 juta. Maka uang itu mau dibagaimanakan terserah Pak Hamzah. Karena ini memberi. Tapi kalau bahasanya menitip, Pak Hamzah menitip uang kepada saya, Pak Zainal titip uang 10 juta, maka besok hari akan ditagih. 10 juta harus kembali utuh. Allah sekarang memberikan nikmat kepada kita, apa pemberian atau titipan? Pasti jawabannya titipan. Karena apa? Karena besok lusa akan ditagih oleh Gusti Allah. Akan ditagih oleh Gusti Allah. Tapi bedanya, kalau manusia nitip kepada seseorang, pada waktunya harus dikembalikan, harus utuh. Bahkan ada embel-embel, ini kan sudah 1 tahun, tolong beri tambahan 2,5%. Itu manusia. Tapi Gusti Allah memberikan segala kenikmatan kepada kita, Allah hanya bisa menagih cukup 2,5% saja kita keluarkan. Kalau kita sudah mengeluarkan 2,5% kepada Allah, kita tidak punya utang lagi kepada Allah, dan Allah tidak akan menagih lagi. Apa yang 2,5% itu? Yaitulah zakat penghasilan kita, infak sedekah. Kalau kita sudah memberikan kepada Allah 2,5%, sudah Allah tidak akan menagih. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang berinvestasi di sisi Allah, maka Allah akan melipat gandakan investasinya itu. Semakin banyak menyimpan di sisi Allah, semakin mudah kita meminta kepada Allah. Jadi kalau doa kita tidak dikabul oleh Allah, mungkin simpanan kita masih kosong di sana. Sebab hakikat yang diberikan Allah kepada kita adalah investasi kebaikan kita di sisinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa berinvest di sisi Allah untuk mengumpulkan bekal perjalanan abadi di masa yang akan datang. Demikian, mohon maaf barangkali tadi saya lupa waktu, tidak melihat. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.